Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوانا في الدين عزكم الله كمسلمين yang dimuliakan oleh Allah سبحانه وتعالى. Kita lanjutkan dari pembahasan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya daripada Al-Imam Al-Hafidh Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk pada bab La yu'zi jarah, bab tidaklah boleh menyakiti, mengganggu tetangga. Haddathana Musaddadun qala haddathana Abdul Wahid qala haddathana Al-A'mash قال حدثنا أبو يحيى مولى جعدة ابن هبيرة. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abdul Wahid, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Yahya مولى جعدة ابن أبي ابن هبيرة. Beliau mengatakan aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan qila li Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna fulanah taqumul laila wa tasumun nahar. Sesungguhnya ada seorang wanita yang dia rajin untuk salat malam, rajin berpuasa di siang harinya, wa taf'alu wa tasaddaq, dan dia gemar melakukan ibadah ini dan itu, wa tasaddaq, dan dia pun gemar bersedekah, wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, akan tetapi kekurangannya, dia sering menyakiti tetangganya dengan lisannya. Sering rumpi, sering ya membuat perkataan yang menyinggung tetangganya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan, la khaira fiha, tidak ada kebaikan baginya. Hiya min ahlin nar, wanita tersebut termasuk penduduk neraka. Qalu, para sahabat mengatakan, wa fulana, dan di sana ada seorang wanita juga wahai Rasul. Tusallil maktubah, tetap sholat wajib, tapi enggak sholat malam, enggak banyak sholat malam. Wa tasaddaqu bi aswar, dan dia pun bersedekah dengan aswar, yaitu sebagian kecil daripada aqid, daripada apa namanya itu, susu yang sudah di apa namanya? Keju. Susu yang sudah dikeraskan ya, keju. Sedekahnya sedikit. Salat 5 waktu saja. Wala tu'dhi ahadan, tetapi tidak pernah mengganggu, menyakiti siapapun dari tetangganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, hiya min ahli jannah. Wanita seperti itu merupakan wanita penduduk surga. Lihatlah di sini ikhwan fillah, a'azakumullah. Ya. dikarenakan lisannya itu yang menyakiti orang lain, yang mengganggu orang lain, ya, di mana itu adalah bentuk kezaliman, akan menghancurkan pahala-pahala yang sangat besar dia. Sebagaimana hadis yang lain, ya, atadruna mal muflis, apakah kalian tahu siapa itu orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat? Dan Rasul mengatakan, yaitu man ata bi thawabis salah, waz zakah, waz shaum, wal hajj, wal amal salihah, yaitu orang yang membawa pahala salat, zakat, haji, puasa, dan pahala-pahala yang sangat banyak. Waqad zalama hada, tetapi dia telah menzalimi orang lain. Wa syatama hada, suka mencela orang lain. Wa daraba hada, suka memukul orang lain. Wa qadhafa hada wa hada, dan suka menuduh orang lain dengan tuduhan-tuduhan zina. Itu orang kayaknya selingkuh itu. Itu orang kayaknya berzina, itu orang kayaknya, dan seterusnya. Ya. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala adili mereka, maka untuk membayar kezaliman tersebut, ukhidha min hasanati wa hadha min hasanati. Kemudian diambil kebaikan orang yang punya pahala tadi tapi zalim, diberikan kepada orang yang dizalimi. Dan kalau sudah habis, ukhidha sayyi'atuh, diambil kesalahannya ila sayyi'ati. Ya. Kesalahan daripada orang yang dizalimi ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Sehingga pahala kebaikannya habis, justru dia mendapatkan kejelekan-kejelekan daripada orang lain. Dengan apa? Dengan lisannya. Dengan kezalimannya. Dengan tangannya. Ya. Dengan tuduhan-tuduhan tanpa bukti. Apalagi tentang tuduhan kehormatan. Oleh karena itu, ikhwana fiddin a'azakumullah, walladzina yarmuna al-muhsanat, orang-orang yang menuduh laki-laki dan perempuan yang terhormat dan tidak mendatangkan arba'ati syuhada, tidak mendatangkan 4 orang saksi. Jadi ada orang menuduh fulan berzina, dia tidak mendatangkan 4 orang saksi yang melihat kejadiannya secara langsung. Maka hukuman bagi si penuduh tersebut, dia akan dicambuk 80 kali dan akan ditolak persaksiannya selama-lamanya, dan dia dicap sebagai orang fasik. Orang fasik itu berarti orang yang tidak bisa dipercaya. Jadi saksi di pengadilan tidak dianggap, walaupun lihat kejadian. Jadi pengajar enggak bisa. Jadi dai enggak bisa. Demikian. Membuktikan bahwasanya ikhwan fillah azakumullah, tuduhan-tuduhan seperti itu adalah kezaliman yang sangat besar. Kefasikan yang sangat besar. Bahkan dicap di dunia dengan julukan fasik. Sebuah julukan yang sangat mengerikan ikhwan fillah azakumullah. Apabila seseorang sudah digelar sebagai fasik, ini gelarnya sebagai dari nas Al-Quran, maka ikhwana fi din azakumullah, tidak diambil ilmunya, tidak dipercaya persaksiannya. Bersaksi saja enggak dipercaya. Oleh karena itu kita menjaga lisan kita. Hati-hati. Jangan sampai kita menuduh bahwa itu selingkuh. Walaupun kalimat selingkuh itu belum masuk pada tuduhan zina, tetapi kalau kita ikut, ya, mengatakan oh itu selingkuh, didengarkan oleh orang lain kemudian ditambahin lagi, wow dia berzina, siapa yang pertama kali membuat dosa itu? Oleh karena itu, ikhwan fillah azakumullah, wanita yang tadi banyak sholat, banyak puasa, banyak sedekah, banyak berbuat kebaikan. Tetapi ketika dia menyakiti tetangganya, menyakiti orang lain dengan rumpinya, dengan ghibahnya, dengan namimahnya, dengan qadhafnya, dengan tuduhan-tuduhannya, maka dia menjadi ahlun nar, menjadi penduduk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Dan hadis ini memberikan satu faedah yang sangat besar, bahwasanya menjaga lisan kita anil jiran, dari tetangga, ya, min asbabi dukhulil jannah, sebab kita akan masuk surga. Sehingga tetangga itu ya adalah orang yang kita harus sangat berhati-hati kepadanya, apalagi tetangga yang depan pintu kita, di depan pintu kita itu harus hati-hati sekali, harus hati-hati sekali. Jangan sampai karena kita melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain, ya misalkan tetangga kita sedang rumah tangganya cekcok berantem, kita dengar, jaga lisan kita. Ya misalkan lagi cekcok kemudian si suami menuduh istrinya, kamu selingkuh, dengar kuping ini. Kemudian kita cerita, oh, si fulan itu tadi pagi berantem sama istrinya, ngomong begini, ngomong katanya istrinya selingkuh. Wah, tersebar sudah. Ditambahin lagi, tadi ngomongnya cuma selingkuh, sampai ke mulut yang ke-10, wah, si istrinya fulan berzina. Sampai ke mulut yang ke-15, oh, berzinanya dengan tetangganya di depannya. Wah, kan begitu. Yang tadi pertama menyebar, justru apa? Justru tertuduh. Inilah bahaya daripada lisan. Bahaya daripada lisan kita. Maka apabila ikhwan fillah azakumullah, kita ingin menjadi orang yang baik, maka tercermin dengan perilaku kita terhadap tetangga-tetangga kita. Ikhwan fillah azakumullah, hadis berikutnya حدثنا سليمان بن داود أبو الربيع قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن أن أبيه أن أبي هريرة رضي الله عنه telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Abu Rabi'. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Alla bin Abdurrahman dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan seseorang itu bisa masuk surga, yaitu orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguan orang tadi. Hati-hati. Kalau tetangga kita merasa terganggu dengan kita, ingat, berarti itu ciri-ciri kita tidak akan masuk surga. Segera bertobat pada Allah. Hati-hati. Jadi untuk mengetahui, ingat, tetangga kita takut dengan kita enggak? Tetangga kita itu takut dengan kejelekan kita tidak? Takut dengan bahaya lisan kita atau tidak? Itu ukurannya, tolak ukurnya. La yadkhulul jannah man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang-orang yang tetangganya itu tidak merasa aman dari gangguannya, dari lisannya, dari tangannya, dari kezalimannya. Hati-hati. Ya. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, hadis ini sangat jelas memberikan peringatan kepada kita, jangan sampai kita berakhlak dengan akhlak yang buruk, berperangai dengan perangai yang buruk, lisan yang buruk, tangan yang buruk, kelakuan yang buruk, sehingga tetangga itu takut kalau nyimpan sandal, takut kita curi. Kalau berbuat sesuatu takut nanti dicurigai oleh kita. Hati-hati. Khonafidina azakumullah. Tetangga itu memiliki hak yang sangat besar kepada kita. Sehingga hadis ini merupakan ancaman. Hadis ini merupakan ancaman. Ya. Ancaman bagi orang-orang yang jahat, zalim kepada tetangganya. Dan ancaman ini, ikhwana fillah azakumullah, bukan berarti orang tersebut kekal di neraka, tergantung kondisinya masing-masing. Tergantung tingkat kebahayaannya bagaimana. Kalau berbahayanya sampai berbahaya tingkat kekufuran, maka tentunya dia akan kekal di neraka. Tapi kalau tingkatnya di bawah itu, tentunya ini adalah ancaman. Dikatakan la yadkhulul jannah namam, misalkan tidak akan masuk surga orang-orang pengadu domba, ini adalah ancaman. Dikatakan oleh para ulama, ancaman seperti ini menunjukkan bahwasanya bagi orang-orang yang mengadu domba di neraka itu sangat lama sekali, sampai seolah-olah abadi di dalamnya. Ya, sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, hati-hati. Betapa banyak orang-orang yang namimah, hanya sekedar berbicara 5 menit bisa membuat sebuah kampung berperang, bisa membuat rumah tangga hancur, bisa membuat bahkan satu negara itu hancur. Dengan apa? Dengan adu domba, namimah. Hati-hati. Ya. Sehingga tingkatan dosa namimah itu dilihat sesuai dengan mafsadat yang dia timbulkan. Dan kita tidak tahu apabila kita melontarkan sebuah perkataan, mafsadat ke depan itu kayak apa. Terkadang kita tidak kira-kira. Sehingga Rasul mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimah yahwi fiha fi jahannam sab'ina kharifan. Sungguh seorang hamba, dia mengatakan sebuah perkataan, ma yara fihi ba'as, yang dianggap perkataan yang tidak mengapa, perkataan yang enggak berbahaya, tetapi rupanya menggelincirkan dia ke dalam neraka jahannam yang dalamnya seperti 70 parit, 70 musim. Ya. Oleh karena itu, untuk kita menjaga lisan-lisan kita ini. Bab yang berikutnya, bab la tahqiranna jaratun li jaratiha walau firsinasyatin. Hendaklah jangan seorang tetangga itu meremehkan kebaikan yang diberikan kepada tetangganya, walaupun dengan kaki domba yang gosong. Ya. Artinya dengan, kalau bahasa sini apa? Kikil. Dengan memberikan kikil. Kikil harganya paling berapa? Ya, paling harganya 10 ribu satunya. Diberikan kepada tetangga. Ya, jangan remehkan kebaikan seperti itu. Haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais qala haddatsani Malik an Zaid ibn Aslam an Amr ibn Mu'ad al-Ashhali an jaddatihi annaha qalat qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Isma'il ibn Abi Uwais, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Malik dari Zaid ibn Aslam dari Amr ibn Mu'ad al-Ashhali dari kakek-kakeknya, beliau mengatakan telah berkata kepadaku Rasulullah SAW dari beberapa afan nenek-neneknya jaddah, ya nisa al-mu'minat, wahai wanita-wanita yang beriman, la tahqiranna imra'atun minkunna li jaratiha, jangan sekali-kali kalian meremehkan tetangga kalian. Walau qura'asyatin muharraqa, walaupun ya dengan memberikan atau pemberian, ikhwan fillah na'azakumullah, kaki domba yang sudah kosong begitu. Artinya bukan berarti kita berikan yang jelek-jelek, bukan. Tetapi apapun yang kita punya, walaupun cuma kaki domba, walaupun masakan tempe, masakan apa lagi, masakan kacang misalkan, kita punya, kita berikan. Dan yang menerima pun la tahqiranna, jangan sampai meremehkan pemberian tersebut. Walaupun diberi tempe gosong, ya, kalau kita tempe mungkin ya, kalau orang Arab kaki domba. Kalau kita kaki domba mahal. Ya, satu porsinya 20 ribu. Kalau beli mentahnya 10 ribu. Kan mahal tuh. Kalau tempe kan 1000 rupiah sampai satu blek. Jadi walaupun tempe gosong yang dikasihkan kepada kita, la tahqiran, jangan sekali-kali meremehkan. Balaslah dengan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kalian diberi kehormatan, diberi kebaikan, ya, dengan sebuah kehormatan, salam ataupun hadiah, fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, maka balaslah kebaikan tersebut bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Atau yang setara, tidak? Yang setara. Itu berikanlah demikian ikhwan fillah azakumullah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, yang namanya qura'asyatin muharrah ini adalah rukbah minasab, betis atau kikil daripada seekor domba yang sudah muhraqah, yang sudah kosong. Kita harus hormati pemberian daripada tetangga-tetangga kita. Kemudian hadis berikutnya dalam bab ini, haddatsana Adam qala haddatsana Ibu Abi Di'bin qala haddatsana Sa'id Al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Adam, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Di'bin, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Al-Maqburi dari ayahnya, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, ya nisa al-muslimat, wahai wanita-wanita muslimat, la tahqiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali seorang tetangga meremehkan tetangga yang lainnya, walau firisna syatin, walaupun dengan ya kaki daripada domba yang dia berikan atau dia terima dari tetangganya. Jangan meremehkan. Jangan kita dikasih terus paling-paling masakan tempe aja dikasih. Paling-paling namanya meremehkan ikhwan fillah jazakumullah. Jangan lihat paling-palingnya, tetapi lihatlah perhatian tetangga kita ketika memberikan makanan. Itu adalah sebuah kebaikan. Ya, sebuah kebaikan yang luar biasa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda untuk kita banyak bersedekah, memberikan hadiah walaupun yang lebih rendah daripada kaki daripada kambing. Ya, ittaqun nar, kata Rasulullah. Takutlah kalian kepada neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun bersedekah dengan separuh buah kurma untuk melindungi kita dari neraka jahannam. Dikarenakan dalam riwayat lain, fa inna syiqqat tamrah yasuddu masaddal ja'i'. Dikarenakan separuh daripada buah kurma itu bisa mengganjal perut orang yang kelaparan. Jangan remehkan. Satu suap nasi yang kita berikan, satu teguk air yang kita tuangkan, kemudian akan menghilangkan haus, dahaga, dan lapar. Itu adalah sebuah ya jalan menuju surga. Sebagaimana kisah yang sudah kita lewati, kisah imra'ah baghiyah, wanita nakal, pelacur, yang tidak memiliki kebaikan kecuali ketika dia mendapati seekor anjing yang menjulurkan lidahnya lemas, tidak bisa berjalan karena ingin minum. Maka kemudian wanita tadi mengambilkan air minum ke dalam sumur dan meminumkan kepada anjing tadi. Fadakhalatil jannah. Kemudian dengan sebab itu wanita tadi masuk surga. Padahal yang nolong itu wanita nakal, ya. Yang ditolong hewan najis. Coba bayangkan. Dan bentuk pertolongannya cuma seteguk air untuk diminum oleh anjing tersebut. Tapi karena murni menolong karena belas kasihan, murni karena Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan, maka pahalanya sangat besar insyaallah. Oleh karena itu ikhwan fillah jazakumullah, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun itu sangat sedikit. Sehingga dua hadis tadi memberikan faedah kepada kita, hadis yang sahih karena itu riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Al-hadd 'ala al-hidayah was-shadaqah. Al-hadd 'ala al-hadiyah was-shadaqah. Dorongan untuk kita untuk gemar memberikan hadiah sedekah. Kenapa hadiah? Karena ada beberapa orang yang haram menerima sedekah ahlul bait, atau orang yang kurang berhak menerima sedekah, orang kaya. Masa kita mau kasih sedekah kepada orang kaya? Maka berikanlah hadiah. Mahma kana syai'an qalilan, walaupun perkara yang sedikit. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam akhbara ana hadha fathu libab at-tahab. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya dengan hadiah ini akan membuka pintu saling cinta. Tahadu tahabu. Salinglah kalian beri hadiah, nanti kalian akan saling mencintai karena Allah. Sebagaimana Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, la yadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan kalian bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan kalian tidak akan teranggap beriman sampai kalian saling mencintai karena keimanan. Ya. Walaupun tentang salam, afala dulukum ala syai'in dafa'antumuhu tahabbtum bainakum, mau kau tunjukkan kepada perkara yang apabila kalian lakukan akan kalian saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum. Sebarkan salam. Dan salah satu untuk menyebabkan cinta dalam keimanan itu tumbuh adalah memberikan hadiah. Dengan senyuman, dengan salam, ya, kita beri hadiah, lengkap sudah. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, bima yaqdur alaihi min khairi takalluf min khairi tasannu', dengan apa yang kita mampu tanpa memberat-beratkan diri, tanpa kita ya memaksakan diri. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, ini perkara yang sangat mulia. Kemudian bab berikutnya, bab syikayatul jar, bab keluhan seorang tetangga. Keluhan seorang tetangga kepada tetangga yang lainnya. Haddatsana Ali ibn Abdullah qala haddatsana Shaffan ibn Isa qala haddatsana Muhammad ibn Ajlan qala haddatsana abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu telah menceritakan kepada kami Ali ibn Abdullah. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Shaffan ibn Isa. Beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ajlan. Muhammad ibn Ajlan, saduq, yang lainnya thiqah. Qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala rajulun, berkata seseorang, ya Rasulullah, inna li jaran yu'zini, sesungguhnya aku punya tetangga yang sering menggangguku, yang sering menyakitiku. Qala in tariq fa akhrij mata'aka ila tariq, kalau begitu kamu pulang ke rumah, perabot rumahmu, keluarkan ke jalan, lemari kasur, lemari es, perabotan, keluarkan ke jalan, meja kursi, keluarkan ke jalan, piring, gelas, ya, baskom, kompor, keluarkan ke jalan. Untuk apa? Nanti. Fantolaka fa'akhrij mata'a. Maka nurut sahabat tadi. Semua isi rumahnya keluarkan depan rumah. Dilemparin. Fajtama'an nas 'alaihi, maka manusia kumpul. Masya Allah, ada apa kamu? Ya. Pastikan kalau misalkan di sini, ya, Pak siapa yang rumahnya Pak? Pak Ali. Pak Ali. Nah, tiba-tiba Pak Ali pasur buang depan rumah. Pas kompor buang depan rumah. Pasti tetangga yang lainnya ngomong, ada apa Pak? Kan begitu. Orang yang lewat ngomong, ada apa Pak? Kok dilempar keluar rumah, ada apa? Qala, kemudian akan mengatakan, lijarun yu'dini, aku punya tetangga yang sangat jahat kepadaku. Fadakartu lin nabi, maka aku cerita kepada nabi, qala intaliq fa akhzi mata'aka ila tariq, keluar lagi kamu, keluarkan hartamu, ya isi rumahmu, lempar ke jalan. Faja'alu yaqulun, maka orang-orang yang lewat itu akhirnya mengatakan, Allahumma la'anhu, Allahumma akhzihi. Ya Allah, laknatlah tetangga orang ini. Ya Allah, hinakanlah tetangga orang ini. Paham ya maksudnya? Fabalahu, maka tetangga tadi dengar. Waduh, saya dilaknat. Semua orang yang lewat depan rumah tuh. Faqala, maka tetangga tadi keluar dan mengatakan, irji ila manzilik, kembali kalian ke rumah ke rumahmu. Fa wallahi la uzi, demi Allah aku tidak akan menyakiti kamu lagi. Aku tidak akan mengganggu kamu lagi. Karena khawatir setiap orang jalan lewat laknat. Allahumma anhu, Allahumma akhzihi. Ya Allah, laknatlah tetangga yang buruk tadi. Ya Allah, hinakanlah tetangga yang buruk tadi. Khawatir dia dilaknat banyak orang. Akhirnya sudah, demi Allah aku tidak akan berbuat jelek lagi kepadamu. Sudah, ini barang-barang saya masukkan lagi. Ya, ditata lagi, akhirnya yang dulunya jelek jadi baik. Begitu Pak Ali ya. Itu contohnya. Demikian hadis yang sahih. Sahihkan oleh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Di mana kisah ini ya membuktikan kepada kita pentingnya kita hidup bertetangga itu harus dijaga. Diriwayatkan dalam Ibnu Abi Syaibah dalam Mustannaf dari Muhammad bin Abdullah bin Salam, anna rajulan ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ada seseorang yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala adzani jari ya Rasulullah, tetanggaku banyak menggangguku. Faqala Rasul mengatakan isbir, sabar. Tsumma atahu fi tsaniyah, kemudian datang yang kedua lagi. Adzani jari, tetanggaku menggangguku. Qala isbir, sabar. Tsumma atahu fi tsalitsah, kemudian datang lagi ketiga kali dan mengatakan adzani jari, tetanggaku menggangguku wahai Rasul. Faqala i'mad ila mata'ik. Faqdibhu fi sikkah. Fa idza marra bika ahadun faqul adzani jari. Ya, segeralah kamu pulang ke rumah, keluarkanlah seisi rumahmu ke jalan. Depan rumah ditaruh, dibuang. Kalau lewat orang yang melihat perbuatanmu, kamu katakan, tetanggaku sangat jelek sehingga saya enggak betah di rumah ini. Pengen pindah saya rasanya. Misalkan. Fatahiqu alaihi laknah. Maka kalau keadaannya demikian, tetangga yang jelek tadi akan mendapatkan laknat dari Allah dan laknat makhluk-makhluk yang menyaksikan perbuatan tersebut. Au tajibu alaihi laknah, atau wajib dia mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ikhwan fi din azakumullah, sangat penting rupanya di sini. Hadis yang mulia ini merupakan perkara yang ajibah, perkara yang luar biasa. Wa huwa ma tawassala bihi Rasul li rad'il jar al mu'dhi li jari. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya berusaha memberikan solusi kepada dua orang atau dua tetangga yang disakiti oleh salah satu tetangganya. Yang kedua, faedah hadis ini bayanu anna al-mu'amalah sayyi'ah ma'al jiran la yardaha al-'uqala al-akarim. Muamalah yang jelek dengan tetangga ini tidak akan diridhoi oleh orang yang masih punya akal sehat. Fa innan nas lamma marru alaihi fa akhbarahum bima kana min adiyati jarihi lahu. Dikarenakan setiap orang yang lewat dan mendapati jahatnya tetangga orang tadi sampai dia mengeluarkan seisi rumahnya, ja'alu yaqulun, orang yang lewat itu mengatakan, Allahumma la'anhu Allahumma ahzi, ya Allah laknatlah orang ini dan hinakanlah tetangga yang jelek ini. Ya. Sehingga inilah ikhwan fi din azakumullah. Ya. Secara akal sehat, secara urf saja, kebiasaan adat istiadat, mengganggu tetangga adalah perkara yang sangat jelek. Apalagi secara syariat. Kemudian dalam hadis yang lain, masih dalam riwayat Bukhari, dalam Adabul Mufrad, haddatsana Ali bin Hukaim Al-Audhi qala haddatsana Syarik an Abi Umar an Abi Juhaifah qala, telah menceritakan kepada kami Ali bin Hakim Al-Audi, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Syarik dari Abi Umar dari Abi Juhaifah, beliau mengatakan syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika ada seorang yang mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jarah mengenai tetangganya. Qala ihmil mata'aka fad'hu 'ala at-tariq. Maka Rasul mengatakan, ambil ya harta bendamu, taruh di jalan. Faman marra bihi yal'anuhu. Maka orang yang melewati harta tersebut yang dikeluarkan di jalan melaknat tetangga yang jelek. Fa ja'ala kullu man marra bihi yal'anuhu, dan setiap yang lewat akan melaknatnya. Fa ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma lakitu minan nas. Kemudian orang tadi datang, ma lakitu minan nas. Tapi aku enggak melihat orang lewat depan rumahku wahai Rasul. Ya, karena tadi supaya nanti orang yang lewat nanti melaknat tetangganya, rupanya enggak ada yang lewat depan rumah kita. Qala inna la'natullah fawqa la'natihim. sesungguhnya laknat Allah di atas laknat mereka. Artinya kalau tidak ada orang yang melaknat pun, Allah sudah melaknat duluan. Dan laknat Allah di atas laknat manusia. Hati-hati. Kalaulah tidak ada yang melaknat dari kalangan manusia pun, Allah subhanahu wa ta'ala ya, yang melaknatnya. Tsumma qala alladhi syaka kufita. Cukupkah? Kemudian dia mengatakan cukup. Artinya, laknat Allah ditimpakan kepada tetangga-tetangga yang jahat. Yang mengganggu tetangganya. Yang menyakiti tetangganya. Kemudian hadis yang lain, haddatsana Makhlad ibn Malik, qala haddatsana Abu Zuhair Abdurrahman ibn Maghra, qala haddatsana Al-Fadl ya'ni ibn Mubashir, qala sami'tu Jabiran yaqul, telah menceritakan kepada kami Makhlad ibn Malik, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Zuhair Abdurrahman ibn Maghra, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Fadl ibn Mubashir, beliau mengatakan aku mendengar Jabir mengatakan ja'a rajulun ilal nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar aku datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarih. Mengeluhkan mengenai jahatnya tetangganya. Fa bainahu wa qa'idun bainar rukni wal maqam id aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di antara rukun Yamani dan makam Ibrahim, tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, wara'ahu rajul wa huwa maqawimu rajulan alaihi thiyabu bayad 'inda al-maqam haitsu yusalluna 'ala al-janais. Maka orang tersebut melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan seseorang yang memakai baju putih di sisi maqam, ya, haitsu yusalluna 'alal janais, untuk mensolati atas jenazah. Fa aqbala Nabi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap dengan wajahnya, faqala, mengatakan, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Orang tadi mengatakan, yang tadi sebelumnya mengeluh pada Rasulullah, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, man ar-rajul alladhi ra'aitu ma'aka muqawimaka 'alayhi thiyabun biyad. Siapakah orang yang aku lihat bersama wahai Rasul yang berbicara denganmu ya dengan memakai pakaian putih? Qala, aqad ra'aitahu, apakah engkau melihatnya? Qala na'am, iya. Ra'aita khairan katsiran, engkau melihat kebaikan yang banyak. Zakat Jibril, itu Jibril Rasul Rabbi, utusan Rabbku. Mazala yusini biljar hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasan. Ketika itu Jibril itu sedang mewasiatkan kepadaku mengenai untuk berbaik kepada tetangga. Sampai aku sangka tetangga tersebut akan mendapatkan warisan, apa aku akan mendapatkan warisan dari tetangga. Ya. Inilah ikhwan fillah jazakumullah. Ya, pentingnya kita untuk menjaga sikap terhadap tetangga, jangan sampai tetangga itu mengeluhkan tentang kejahatan kita. Jangan sampai tetangga itu mengeluhkan dan takut terhadap perbuatan jelek lisan kita, tangan kita, kezaliman kita. Jangan sampai. Allah melaknat tetangga-tetangga yang seperti itu. Sampai di sini dulu, kita akan lanjutkan insyaallah setelah salat. Setelah azan ya, afwan. Setelah azan sebentar. Imam Al-Bukhari rahimahullah. Babun man ada jarahu hatta yakhruja. Bab jeleknya orang yang menyakiti tetangganya, yang mengganggu tetangganya, sampai tetangganya keluar dari rumah tersebut atau keluar dari kampungnya. Haddatsana Isam ibn Khalid, qala haddatsana Arqah ibn al-Mundhir, qala sami'tu ya'ni Aba Amir al-Himsi, qala kana Thuban yaqul. Telah menceritakan kepada kami Isam ibn Khalid, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Arqah ibn al-Mundhir, beliau mengatakan, aku mendengar ya'ni Aba Amir al-Himsi mengatakan bahwasanya dulu Thauban mengatakan, ma min rajulain yatasaramani fawqa thalathati ayyam fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalik min musaramah illa halaka jami'an. Tidaklah mamin rajulain, tidaklah dua orang yatasaraman, saling menghajar, saling memboikot, saling membenci, kemudian tidak saling tegur, tidak saling sapa, tidak saling salam, tidak saling berkunjung. Tidaklah dua orang yang saling memboikot dalam urusan duniawiyah, fokus salah satu ayam lebih dari tiga hari. Fayahliku ahaduhuma. Kemudian salah satunya meninggal dunia, atau kedua-duanya meninggal dunia. Wahum ala dzalik minal musaramah, dalam keadaan mereka masih seperti itu, belum islah, belum perbaikan, masih saling menghajar, masih saling ya membuang muka. Illa halaka jami'an, kecuali mereka berdua akan binasa di dalam neraka. Wa ma min jarin yadzlimu jarah wa yaqharuhu, tidaklah seorang tetangga yang menzalimi tetangganya, ya berbuat kasar, jahat kepada tetangganya, hatta yahmilahu dzalik ala ay yakhruja min manzilik, sampai-sampai tetangga tersebut enggak tahan dan akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah itu atau pindah dari kampung itu. Illa halaka, kecuali tetangga yang menzaliminya pasti binasa di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Ini ikhwan fil din a'azakumullah, ucapan sahabat tetapi diambil daripada hadis hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min rajulin yadzlimu jara wa yaqhuru hatta yukhrijahu min maskanihi illa halak. Tidaklah seorang tetangga yang dia menzalimi tetangganya, menguasai apa yang dimiliki tetangganya, merebut tanahnya, merebut ya hewan peliharaannya. Ya, khusus masalah tanah lebih ngeri lagi. Ya, lebih ngeri lagi. Man zalama ardan qida shibrin tawaqahu Allahu yaumil qiyamah bisabi ardin. Barang siapa yang mengambil tanah tetangganya tanpa hak, walaupun dengan shibr, satu kilan, berarti satu jengkala ya, satu paculan begitu, maka dia akan dihukum pada hari kiamat dengan dibebani atau dijejali dengan tujuh lapis bumi. Akan digantung, dikalungi, dibebani dirinya di dalam neraka dengan tujuh lapis bumi. Atau tawwaqahu bisa diartikan dia akan digencet di apa namanya? Di apa itu? Di apa? Di press. Iya di anu lah, ditindih gitu ya, dengan tujuh lapis bumi. Atau sebagian mengartikan dijejali mulutnya dengan tujuh lapis bumi tadi. Kayak apa tuh? Dijejali tujuh lapis bumi kayak apa? Allahumma musta'an. Sesuai dengan penafsiran tadi, ada yang menafsirkan mengalungkan, jadi dikasih bandul dengan tujuh lapis bumi, atau digencet dia dengan tujuh lapis bumi, atau dia dijejali dengan tujuh lapis bumi, padahal satu jengkal tanah yang dia ambil dari tetangganya. Makanya hati-hati kita dalam masalah tanah itu, super hati-hati. Masih mending kita yang didolimi daripada kita yang mendolimi. Hati-hati, karena akan binasa orang-orang yang mendolimi ya tetangganya dengan harta. Sangat berbahaya. Di mana hadis ini, ikhwan fil din a'azakumullah, tidak bolehnya kita menghajar saudara kita lebih dari tiga hari, dan tidak boleh kita menzaliminya sampai tetangga kita keluar dari rumahnya. Ya. Di dalam hadis yang lain, Inna Allah la yu'ajjilul mutahajirai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyegerakan pahala kebaikan pada orang-orang yang saling memboikot di antara saudaranya. Pahala-pahalanya itu akan tertunda untuk diberikan kepadanya. Walaupun dia sholat, zakat, tapi dia saling menghajar seperti itu, tertunda pahala akan ditunaikan kepadanya. La yanzuru fi shahaifi a'malihima. Dan Allah tidak mau, tidak sudi untuk melihat lembaran-lembaran amal mereka, lembaran amal baiknya. Allah tidak sudi. Fala yanzuru Allahu rabbul alamin fiha. Dan Allah pun tidak akan mau melihat kepada diri dia, yaitu orang-orang yang saling bermusuhan, menghajar lebih dari 3 hari. Yaqul unzuru hadzaini hatta yastaliha. Tundalah penunaian kebaikan terhadap dua orang ini sampai keduanya berdamai. Amal soleh kita tidak mau dipandang oleh Allah. Tidak mau dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan amal tidak mau dibaca oleh Allah. Sampai kita sulh, sampai kita ya berdamai dengan saudara kita yang kita saling hajar tadi. Apalagi sudah tetangga, saudara, kakak adik misalkan. Hati-hati ini. Haknya lebih kuat lagi. Gara-gara dulu warisan misalkan enggak puas, kemudian musuhan. Kakak beradik, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai seperti itu. Bahkan ya yang namanya menghajar ini seperti menumpahkan darah dosanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Man hajara akhahu sanatan fa huwa kasafki dima'i." Barang siapa yang menghajar saudaranya selama 1 tahun, memboikot saudaranya, enggak mau nyapa, enggak mau salam, enggak mau senyum, enggak mau main, menolak pemberiannya selama 1 tahun, itu dosanya seperti menumpahkan darahnya saudaranya tadi. Seperti membunuhnya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa qatlul muslim wa safku dima' ismun 'adzim. Kata para ulama, yang namanya membunuh, menumpahkan darah, dosa yang sangat besar. Wa ma'a dzalik fa innan nabi sallallahu alaihi wasallam akhbara anna hijranahu sanatan fil ismi qatlihi wa safki dima'i. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengkhabarkan bahwasanya memboikot saudara kita sesama muslim selama 1 tahun ini jeleknya seperti membunuh dan menumpahkan darah kaum muslimin. Padahal membunuh darah kaum muslimin, وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا. Barang siapa membunuh 1 jiwa tanpa hak, tanpa alasan, karena qisas, karena had, ya, maka dosanya seperti membunuh seluruh jiwa yang ada di dunia ini. Membunuh 1 orang seperti membunuh 1 orang, miliaran orang yang ada di dunia ini. Hati-hati, ikhwan fillah, rahimakumullah. Tentunya tentang permasalahan hajar ini ada pembahasan tersendiri dalam babnya. Ya, hajar-hajar yang seperti ini yang dimaksud adalah dalam permasalahan-permasalahan duniawiyah. Ya, dalam permasalahan-permasalahan yang tidak boleh lebih dari 3 hari. Adapun menghajar ya ahlul bidah, maka selama dia masih di atas kebidahannya itu ditinggalkan. Atau menghajar orang yang ahlul maksiyah, maka dia dihajar selama dia di atas kemaksiatannya, dan bentuk penghajarannya sesuai dengan kadar kebid'ahannya dan kadar kemaksiatannya. Misalkan, contoh saja wis, ada orang mabuk, pemabuk, maka kita tinggalkan dia, kita hajar dia selama dia jadi pemabuk. Paham ya? Kenapa kamu gak mau nyapa saya? Karena kamu pemabuk. Kalau kamu tobat, nanti kita berteman. Misalkan. Itu tidak mengapa yang seperti itu. Tapi kalau masalah ketersinggungan, masalah ya apa namanya, merasa ini merasa itu, kemudian dia tidak menyapa lebih dari 3 hari, maka dosanya sangat luar biasa seperti ini. Apalagi kalau tembus 1 tahun, maka seperti dosa membunuh jiwa yang tidak bersalah. Hati-hati. Ya. Tapi ingat, ya ini tentang permasalahan hajar seperti ini. Hajar-hajar yang karena ketersinggungan, karena saingan dagang misalkan, karena ini dan itu dalam masalah-masalah pribadi, duniawi, muamalah. Maka yang demikian hendaknya kita perhatikan karena dosanya sangat besar. Tapi kalau hajar terhadap, jadi ada kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ada hajar ma'mul, ada hajar amil. Ya. Ada hajar ma'mul, yaitu menghajar kejelekannya. Ada menghajar pelaku kejelekannya. Ya, ini dalam pembahasan hajar yang boleh. Misal menghajar sebuah tindakan kejahatan. Maka kita kejahatan apapun dihajar semuanya mutlak. Tapi menghajar pelakunya ini diperinci. Misalkan pelakunya adalah orang tua kita, ya enggak bisa dihajar kalau orang tua itu. Orang tua kita pemabok misalnya, naudzubillah min dzalik. Perbuatannya kita hajar. Tetapi pelakunya itu orang tua kita sendiri, enggak bisa kita hajar. Enggak bisa kita hajar. Karena itu orang tua. Kata para ulama, khusus untuk orang tua enggak bisa dihajar. Apapun alasannya. Beda kalau tetangga kita atau teman kita atau siapa. Dia pemabok. Kita tinggalkan perbuatannya dan kita juga boleh tinggalkan orangnya. Selama dia pemabok, kita enggak berteman dengan dia. Tidak menyapanya, tidak masalah. Ketika dia mati, tidak disolati, enggak masalah. Bisa terpahami yang seperti ini? Ya. Maka perlu dilihat perkaranya. Tetapi secara asalnya yang namanya menghajar, apalagi urusan-urusan pribadi, urusan ketersinggungan, masalah muamalah, masalah kesalahpahaman, ya, masalah persaingan dagang, persaingan usaha, jangan sampai mengorbankan pahala kita. Karena akan mendapatkan dosa yang begitu luar biasa seperti menumpahkan darah. Dan pahala amal soleh kita akan tertunda untuk ditunaikan dan Allah tidak akan sudi untuk melihatnya. Hati-hati. Hati-hati. Bahkan khususnya kita, kita semua yang ta'lim ini, semuanya da'i dalam makna umum. Kalau da'i dalam makna khusus ya, ya mohon maaf yang bisa menyampaikan, yang berdakwah, memiliki ilmu. Secara khusus da'i. Tetapi secara umum kita adalah da'i. Karena kita ya sedang mendakwahkan sunnah di tengah-tengah masyarakat ini. Maka khususnya kita ini harus benar-benar memperhatikan perkara-perkara yang seperti ini. Kita harus mengesampingkan ketersinggungan kita. Kata Syekh Mukbil, ya, a'radi tahta qadamayya. Harga diriku di bawah telapak kakiku. Artinya apa? Kalau kita berdakwah, jangan bawa-bawa ketersinggungan pribadi. Karena misalkan saingan dagang dibawa-bawa ke dakwah. Sama-sama jualan apa nih? Apa nih di sini? Jualan sama-sama jualan chicken. Nah, misalkan sama-sama jualan chicken. Saingan. Ya. Kemudian saling menghajar. Padahal jajaran. Misalkan jualannya di Alfamart, satunya sebelah kanan, satunya sebelah kiri. Ya, enggak mau sapa, enggak mau apa, giliran taklim, enggak mau kerja sama. Lah, bukan seperti itu, ikhwan fillah, subhanallah. Begitu kerdil sekali otak kita kalau seperti itu. Begitu kecil sekali ya kedewasaan kita kalau seperti itu. Kata Syekh Mubin, a'radi tahta qadamayya. Harga diriku di bawah telapak kakiku. Untuk dakwah. Walaupun disinggung di apa masalah pribadi, pribadi. Salah satu contohnya juga, kalau antum disinggung masalah pribadi, diserang masalah pribadi, enggak usah dibela-bela. Yang terlalu itu hanya akan kita mengorbankan dakwah ini. Ya, hanya karena ketersinggungan pribadi, disinggung pribadinya enggak terima dibawa-bawa dakwah. Kemudian dibawa-bawa ikhwan, jangan dekati dia, jangan ini, jangan itu, akhirnya satu kampung menghajar ikhwan itu. Hati-hati yang seperti ini. Ini sangat penting bagi kita harga diri kita harus kita taruh di bawah kaki kita dalam urusan dakwah. Masalah ketersinggungan-ketersinggungan, masalah saingan-saingan, jangan bawa-bawa masalah dakwah. Jangan bawa-bawa masalah agama. Artinya dalam jangan bawa-bawa itu, jangan campur adukan kemudian seolah-olah perkaranya adalah perkara agama, padahal hanya perkara saingan jualan. Ya. Biasanya ikhwan fi din asakumullah akan mencari-cari kelemahan, akan mencari-cari celah pada orang lain. Itu sudah tidak bagus yang seperti ini. Maka hendaknya kita sebagai seorang yang menisbahkan diri kepada sunnah, beri contoh yang baik dalam bertutur kata, dalam bersikap, dalam bermuamalah. Tentunya kita tidak ada yang sempurna, ya, tidak ada yang 100%. Maka hendaknya kita pun memberikan udzur pada saudara kita. Salah satu kunci kita bisa berteman baik dengan saudara-saudara kita adalah dengan banyak-banyak memberikan udzur kepada saudara kita, dan jangan banyak-banyak mencari udzur untuk diri kita. Contoh, ada saudara kita yang terlihat sebenarnya kita kenal sebagai orang yang baik, taklim bareng, suatu ketika lihat kejelekannya, maka kasih udzur. Oh, mungkin ya itu keponakannya. Misalkan biasa ngaji, kemudian kita lihat dia lewat boncengan sama wanita enggak pakai jilbab, ya, roknya mini misalkan. Kita lihat, "Oh, boncengan sama wanita begitu." Kemudian di majelis ngomong, "Saya kemarin lihat fulan itu boncengan sama wanita, roknya mini." Geger sudah. Wah, geger semuanya. Ini namimah sudah jadi. Hendaknya kita melihat seperti itu, dahulukan uzur. Wah, mungkin keponakannya, atau mungkin bibinya, kan bisa saja. Atau mungkin anaknya yang belum ngaji, bisa saja. Nanti kalau ketemu orangnya langsung dua mata, "Afwan ini akhi, kemarin, afwan ini, kok kemarin antum ana lihat boncengan sama wanita pakai rok mini. Afwan, itu mahram bukan?" "Wah, itu mahram saya." "Oh ya sudah, selesai. Selesai. Ya, itu mahram saya. Kalau bukan mahram dinasihati, akhi. Masa bukan mahram apalagi roknya mini kayak gitu. Aduh, jangan, akhi. Dosa itu." Tapi kalau terkait untuk diri kita, jangan cari-cari udzur. Kalau ada yang negur dan tahu itu kita salah, jangan kita sorry. "Wah, oh, aduh. Ya, kasih udzur sama saya dong." Ya. Kan Allah aja Maha Pengampun. Iya, Allah Maha Pengampun. Tapi bukan berarti untuk kita mencari alasan untuk melegalkan kemaksiatan yang kita lakukan. Terkadang yang namanya nasihat itu cukup menyakitkan. Terkadang kalau dinasihati seperti tusuk gitu hati, atau seperti tampar itu apa namanya pipi kita. Sabar. Itu cuma saat itu saja. Ditegur itu seperti hati itu kayak ditusuk. Malu luar biasa. Tapi kalau kita sadar, istighfar, bertobat, selesai sampai situ sakitnya. Sananya tenang. Tapi kalau kita pendam, kita cari uzur lagi, kemudian orang yang menasihati justru kita cela lagi, urusan akan semakin besar. Urusan akan semakin besar, dan amarah terus akan berkesinambungan. Tidak akan selesai-selesai perkara. Dan musibah yang paling besar adalah dia tidak bertobat dari dosa yang pertama, kemudian menghasilkan dosa-dosa yang berikutnya. Jadi intinya kita kasih uzur kepada saudara kita dengan tetap menasihati. Tapi kalau untuk pribadi kita, kita jangan cari-cari banyak uzur. Tapi hendaknya pada diri kita untuk berusaha, ya, uzur itu, wah, gak ada uzur lagi bagi kita. Kita harus berusaha demikian. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.